Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ilmu ini setelah beberapa hari lamanya kita tidak berjumpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita dan menjaga kita semua dari segala fitnah dan kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fi din, azakumullah. Pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita masuk pada bab yang ke-76. Babu ihtimalil adza. Bab menanggung gangguan. Ihtimal itu artinya sabar dalam menghadapi sesuatu. Al-adha, segala bentuk gangguan, baik terkait dengan fisik ataupun gangguan-gangguan yang lain, namanya al-adha. Ihtimalul adha ini adalah buah dari kesabaran, karena yang bisa menghadapi gangguan-gangguan itu hanyalah mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil dari Al-Quranul Karim Surah Ali Imran ayat 134. Qala Allah Ta'ala wal qadiminal ghaidha, dan mereka-mereka yang bisa mengendalikan emosi, wal afina 'anil nas, dan mau memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah Ta'ala mencintai para orang yang berbuat baik tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mengendalikan emosi dan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain, ini bentuk ihtimalul adha, sabar dalam menghadapi gangguan. Artinya segala bentuk dalil yang di situ disebutkan menahan emosi, menahan amarah, mau maafkan, sabar, maka ini merupakan dalil ihtimalul adza. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ihtimalul adza adalah buah dari kesabaran. Orang yang sabar pasti mampu mengamalkan ihtimalul adza. Yakni sabar dalam menghadapi gangguan. Dalil yang kedua adalah surah Asy-Syura ayat 43. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Sungguh orang yang sabar kemudian mau memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat mulia. Ini juga begitu, termasuk bentuk ihtimalul adza. Sabar mau memaafkan termasuk ihtimalul adza. Dan ini adalah azmul umur, perkara-perkara yang mulia yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara praktek sedikit yang mampu mengamalkannya. Karena saat itu benar-benar yang diuji adalah hawa nafsu, emosi, dan kebanggaan terhadap dirinya atau gengsi, sehingga banyak yang tidak mampu mengendalikan emosi, tidak mampu mengendalikan amarah, sulit memaafkan, dan tidak mau merendah, ya. Itu yang banyak terjadi. Maka para siapa yang mampu mengamalkan ihtimalul adza, sabar dalam menghadapi gangguan apapun terhadap pribadinya, maka dia termasuk orang yang sangat beruntung. Orang yang baik dan orang yang memiliki sifat yang sangat mulia. Wa fil bab al-hadis as-sabiqah fil babi qablahu. Adapun dalil dari hadis, maka cukup diwakili dengan hadis-hadis dalam bab sebelumnya. Taib. Ada pun di sini disebutkan satu hadis sebagai tambahan. Hadis yang ke-648. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya ini punya kerabat, saya biasa menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka, tapi mereka malah memutus silaturahmi dengan saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka justru membalas dengan berbuat jelek terhadap saya. Wa ahlumu anhum wa jaluna alayya. Aku bersikap santun kepada mereka, tapi justru mereka melakukan tindakan bodoh dengan mengganggu saya. Aqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahiran 'alayhim ma dumta 'ala dhalik. Rawahu Muslim. Faqad sabaqa syarhuhu fi babi Zinatil Arham. Nah, jika benar apa yang engkau sampaikan tadi, maka sungguh engkau telah memberi mereka makanan dari kerikil-kerikil panas, dan engkau selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kejahatan mereka selama engkau tetap seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini telah lewat penjelasannya dalam bab Silatul Arham. Nah, yakni hadis yang ke 320. Nah. Dalam hadis ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, terdapat contoh nyata bagaimana kita mengamalkan prinsip ihtimalul adza. Kita punya kerabat yang jahat, kita sambung silaturahmi, malah diputus. Kita berbuat baik sama mereka, tapi malah dibalas dengan kejelekan. Kita berusaha untuk bersikap santun kepada mereka, tapi mereka justru mengganggu kita dengan kebodohan mereka, menyakiti kita. Nah, itu namanya bentuk apa ini? Ihtimalul adza. Kita sabar dalam menghadapi apa ini? Gangguan. Apalagi sanak kerabat sendiri, family sendiri, sejahat itu, ya. Nah, kita kena gangguan lahir batin, ya kan? Maka dalam hadis ini disebutkan, kalau kita tetap ihtimalul adza, maka Allah Ta'ala akan menolong kita dalam menghadapi mereka. Akan memberi kekuatan kepada kita lahir batin dalam menghadapi mereka. Ma dum ta'ala dalik, selama engkau tetap bersikap seperti itu, ya tetap ihtimalul adza. Tapi kalau kita nyambung hubungan diputus, ya sudah kita putus sekalian juga. Kita sudah berbuat baik dibalas yang jelek, ya sudah kita jeleki saja sekalian. Atau kita sudah santun sama mereka, kok kita malah diganggu, disakiti, sekalian balas. Nah, kalau semacam itu, Allah tidak akan menolong kita. Tapi secara kenyataan, kebiasaan manusia itu memang kesabarannya pendek, ya. Sudah berusaha satu rahmi malah diputus, males jadinya, ya kan? Nah, sudah berusaha berbuat baik, menyapa, mengunjungi, ngasih hadiah, tapi malah berbuat jahat sama kita, ya jadi males juga, ya kan? Nah, untuk berbuat baik lagi, kita sudah ramah, santun, malah kita diganggu, disakiti. Nah. Kesabaran ada batasnya, Pak. Kalau terus macam ini, saya mampu membalas. Family saya masih banyak, gak punya kalian juga apa-apa. Wah, itu seperti itu biasanya, langsung emosi. Merasa mampu untuk apa ini? Membalas. Nah, ternyata sikap-sikap semacam itu justru yang banyak terjadi. Mengapa? Karena untuk ihtimalul adab itu berat. Berat, apalagi kita adalah orang yang kuat, mampu membalas. Nah ini. Malah susah menerapkan ihtimalul adab. Naudzubillah min dzalik ya, kalau sampai kita enggak sabar, emosi malah membalas, Allah tidak akan menolong kita. Barakallahu fikum. Nah, ini contoh. Contoh konkret ihtimalul ada. Ingat ya, kalau sama orang lain yang enggak punya hubungan kekerabatan biasa, tapi kalau kerabatnya sendiri, apalagi saudara kandungnya sendiri, apalagi ini paman-pamannya sendiri, atau mungkin keponakan-keponakannya sendiri, kok seperti itu? Benar-benar apa ini? Ujian yang berat. Tapi kalau kita bisa menerapkan sikap ihtimalul adza, sabar menghadapi gangguan-gangguan tadi, tetap silaturahmi, tetap berbuat baik, tetap santun, memaafkan, maka Allah akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Nah, bisa jadi cepat atau lambat sikap mereka akan berubah 180 derajat. Yang asalnya memusuhi menjadi mengagumi, ya. Nah, mereka akan malu dan minta maaf, ya. Nah, asalnya musuh jadi teman, jadi sahabat, jadi baik. Arfikum. Ini salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mengamalkan ihtimalul adza. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa silaturahmi yang tertinggi derajatnya, yang paling banyak pahalanya, ialah silaturahmi kepada keluarga yang memutus hubungan silaturahmi dengan kita. Disebut dengan al-wasil. Pahalanya besar. Jadi keluarga-keluarga yang menjauhi kita, kita dekati. Keluarga-keluarga yang memusuhi kita, kita datangi. Kita berbuat baik kepada mereka. Keluarga-keluarga yang tidak mengakui kita sebagai daftar keluarganya, tetap kita bersikap baik, maka ini bentuk silaturahmi yang paling banyak pahalanya, yang paling tinggi derajatnya, namanya al-wasil. Adapun kalau membalas silaturahmi dengan silaturahmi, ya termasuk silaturahmi, cuma pahalanya biasa-biasa, ya. Keluarganya baik, ya kita baik juga, ya. Kita membantu mereka, mereka membantu kita juga, saling silaturahmi, enggak ada masalah, ya. Enggak ada apa namanya resiko. Maka ini silaturahmi yang standar pahalanya, namanya al-mukafi. Al-mukafi itu orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, ngimbangi bahasanya gitu, ya, dikasih hadiah, makanan yang kita balas dengan apa ini? Makanan juga. Kita dikasih uang, ya, kita membalas dengan memberi uang juga. Kita dibantu ketika punya hajatan, kita membalas membantu ketika mereka punya hajatan. Namanya apa ini? Mengimbangi silaturahmi dengan silaturahmi. Maka ini namanya al-mukafi. Pahalanya standar, ya. Tapi yang ketiga, ini kebalikan dari silaturahmi. Kita nyambung, diputus, sekalian mutus juga, ya. Berbuat baik kok dibalas dengan kejelekan, sekalian dibalas kejelekan juga. Sudah memaafkan, sudah santun kok malah disakiti, ya sudah sekalian dibalas juga. Nah, ini namanya al-qati, ikut-ikutan memutus hubungan silaturahmi. Naudzubillah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dolim kemudian tidak dibalas kedolimannya dengan kedoliman tapi dengan kebaikan, maka kedoliman mereka itu akan merugikan mereka sendiri. Dalam hasil diupamakan seperti memberi mereka makanan kerikil-kerikil panas, pasir-pasir panas. Nah, berarti kedolimannya dampaknya kembali kepada mereka sendiri. Efeknya kembali kepada mereka apa ini? Sendiri. Kejelekannya kembali kepada apa ini? Mereka sendiri. Seolah-olah mereka memakan pasir atau kerikil panas. Faka'annam tusifuhumul mal. Baik, barakofikum. Selanjutnya bab yang ke-77. Babul ghadab idan tuhikat hurmatus syar'i walintisar li dinillahi ta'ala. Bab hukum marah ketika ada pelanggaran terhadap perkara yang diharamkan dalam syariat dan marah karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bab sebelumnya menahan marah, menahan emosi, maksudnya ialah marah karena perkara pribadi. Walaupun dia di pihak yang benar. Adapun dalam bab ini yang dimaksud ialah marah ketika ada pelanggaran syariat yang dilakukan. Marah karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarahan semacam ini mahmud, terpuji. Kemarahan semacam ini menunjukkan orang tadi memiliki kecemburuan yang baik, memiliki ghirah. Kemarahan semacam itu juga menunjukkan bahwa orang ini peduli dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berupa ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya ialah surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Qala Allah Ta'ala, wa may yu'addim hurumatillah bahwa khairul lahu inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang menjadi syariat agama Allah, maka itu merupakan kebaikan untuknya di sisi Rabbnya. Baik. Di sini hurmatullah itu ialah syara'iuddin, perkara-perkara syariat agama yang dimaksud mengagungkan ialah menjaga, melindungi dan mengamalkannya. Jadi kalau ada misalkan orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala atau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menghina syariat Islam, berarti itu pelanggaran terhadap syariat Allah, pelecehan terhadap syariat Allah. Maka kita marah, ya, tidak senang, marah terhadap orang semacam itu. Maka kemarahan kita tadi adalah kebaikan dan berpahala di sisi Rabb. Tapi kalau kita diam aja, kemudian malah senyum, malah senang, malah tidak mempermasalahkan, ini menunjukkan kita ini tidak menjaga agama Allah, tidak peduli dengan agama Allah, tidak punya kecemburuan terhadap agama Allah, seolah-olah membiarkan saja. Nah, artinya kita harus marah. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh kemudian main hakim sendiri. Kalau mereka-mereka yang melakukan pelecehan semacam itu adalah orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita, maka kita bisa menindaknya. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan terhadap mereka-mereka itu, maka kita serahkan saja kepada pihak yang apa ini? Wajib, kepada waliul amri, agar tidak berbuntut panjang dan malah memperbesar mafsadnya. Dilaporkan saja pada pihak yang berwenang bahwa ada pelecehan terhadap agama Islam, terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mohon ditindaklanjuti, ya, bentuk kemarahan, bentuk penjagaan. Nah, ketika ditangkap sama pihak yang berwenang, sudah selesai, tidak ada apa-apa, yang salah, ya. Tapi kalau kita main hakim sendiri, padahal kita tidak punya kekuasaan, ini dikhawatirkan justru kita tidak bisa menghentikan mereka, malah berbuntut panjang. Nah, malah bisa diputarbalikkan faktanya, ya. Tapi untuk marah tetap disyariatkan. Untuk penindakan dilihat, ya, kalau yang melanggar mereka-mereka yang di bawah kendali kekuasaan kita, kita bisa menindak. Tapi kalau kita tidak punya kewenang dalam menindaknya, ya kita laporkan kepada pihak yang apa ini? Berwenang. Wa qala ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat yang ke-7. Jika kalian membela Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Menunjukkan bahwasanya malah ketika ada pelanggaran syariat, termasuk bentuk membela Allah, membela agama Allah, maka mereka-mereka ini akan ditolong oleh Allah, dikokohkan keimanannya. Nanti marahnya apa ini? Terpuji. Kalau enggak ada marah sama sekali, wah berarti hati kita sedang sakit, ya. Kepedulian kita terhadap agama ini mengkhawatirkan, kecemburuan kita terhadap syariat Allah perlu dipertanyakan. Nah, ingat ya, marah itu menunjukkan kita tidak ridho kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Adapun penindakan terhadap para pelaku pelanggaran tadi, maka dilihat sikon, ya. Kita gak boleh main hakim sendiri dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, dengan alasan membela agama Allah. Naam, alasannya benar, tapi saat itu kita tidak punya kekuatan, tidak punya kewenangan. Khawatir malah menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Diserahkan saja kepada pihak yang apa ini? Terwenang. Nah, supaya aman dari fitnah. Taib. Wa fil babi hadithu Aisyah as-sabiq fi babil afwi. Dalam bab ini bisa juga digunakan dalil dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab al-afwu. Nah, hadis sebelumnya terkait dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau saat itu disakiti oleh kaumnya sampai berdarah, ya. Tapi beliau enggak membalas. Kemudian Allah kirim malaikat gunung untuk menawarkan kepada Nabi SAW untuk menghukum mereka-mereka apa ini yang menentang dakwah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi marah dengan tindakan mereka. Para malaikat marah, Allah juga marah. Tapi untuk penindakan, ternyata Rasul lebih memilih untuk memaafkan mereka. Karena mereka belum tahu. Mudah-mudahan ada dari keturunan mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, penindakan itu dilihat maslahat dan mafsadah. Kalau marah tidak ridho, agama Allah diinjak-injak, dinodai, dilecehkan, syariat dilanggar, itu perkara yang berbeda, ya. Disyariatkan tak marah, enggak ridho, hal itu terjadi. Tapi penindakan terhadap oknumnya tadi, nah ini butuh pertimbangkan maslahat dan mafsadah. Adapun hadis yang lain disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis yang ke-649. Wa Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Mas'ud, yakni Uqbah ibnu Amr al-Badri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, inni la takhar an salati subhi min ajli fulan mimma yutil bina, sungguh aku sengaja datang telat untuk sholat subuh karena imam si fulan bacaannya terlalu panjang menurut kami. Datang awal berarti kan menikmati panjangnya dari awal ya. Nah, panjangin. Nah, katanya agak telat saja. Jadi lapor sama Rasul. Saya sengaja wahai Rasulullah datang telat sholat subuh karena imam sholatnya terlalu panjang menurut kami. Ya. Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yauma idin. Kata Abu Mas'ud, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah marah ketika memberi nasihat yang lebih keras marahnya ketika memberi nasihat saat itu. Ya, sebelumnya kalau ngasih nasihat biasa-biasa, tapi saat itu beliau marah dengan kemarahan yang keras ketika memberi nasihat. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai sekalian manusia, ternyata di antara kalian ada yang melakukan tindakan bikin umat lari dari agama ini. Fa'ayukum amman nasa falyujis. Siapa saja di antara kalian yang jadi imam sholat, maka hendaklah memperingat sholatnya. Fa'inna mi waraihi al-kabira was-saghira wa dal-haja. Karena yang menjadi makmum di belakangnya itu ada yang sudah tua, tak kuat berdiri lama-lama. Ada anak-anak yang kalau lama-lama malah main-main, ya. Ada yang dal hajah, memiliki keperluan yang mendesak sehingga tak bisa lama-lama, ya. Lama-lama malah tak khusyuk, ya. Nah, mutafakun alaih. Hadis ini sepakati alaih Muhammad Rasulullah. Dalam hadis ini yang kita ambil sebagai faedah dari bab, Rasul marah ketika ada imam sholatnya terlalu lama yang menyebabkan jamaah itu sengaja datang terakhir, mau rukuk begitu baru ikut, ya. Pokoknya kalau mulai start takbir Allahu Akbar, wah gak kuat berdiri, ya, imamnya terlalu lama, ya. Nah, imamnya kakinya besi, sementara dia kakinya kaki daging, kaki balu, ya, gak kuat. Sengaja telat datangnya. Ini telat datang dengan sengaja, gak ada udur, sesuatu yang mungkar. Nah, yang menyebabkan itu terjadi ternyata imamnya yang terlalu lama. Maka Rasulullah marah karena tindakan imam tadi tidak bijaksana, menyebabkan orang lari dari agama Allah. Yang benar, imam itu lihat jamaahnya, melihat jamaahnya, ada yang tua enggak? Oh, banyak yang tua, ya kan? Ada anak enggak? Ada, anak itu. Ada enggak yang dulhajah, punya kebutuhan? Banyak. Salam-alam. Maka fal yujis, sholatnya yang ringan-ringan saja. Gak usah pakai demo bacaan dan hafalan, ya. Kalau mau praktek hafalan, ya di kamarmu sendiri. Gitu. sholat 2 jam. Gak ada hajat. Ke sholat gana. Sholat 5 waktu. Nah, ada banyak yang wah ya. 5 menit aja sudah doyong-doyong. Ada anak ya. 3 menit aja sudah langsung koyak-koyak ya. Ada yang dulu hajat. Baik. Jadi Rasul marah karena ada perkara yang mungkar, yakni tidak hikmah ketika jadi imam sholat yang menyebabkan jamaahnya gak mau tepat waktu datangnya, sengaja telat, karena kalau tepat waktu kelamaan ya. Nah, baca yang pendek-pendek saja. Apalagi kalau di kota-kota kayak gini ya, nah harus jam terus jamnya di tangan, mape gak mari-mari sholat ya jam. Waduh, janjian nabi bos kantor apa-apa. Nah, ya benar jus ama, tapi jus amanya disemuakan, bukan ayat-ayat pendek, tapi semuanya disemuakan. Ya. Mulai anabak sampai apa ini? Anas disemuakan langsung. Nah, ini gak kuat. Ya, saya tahu itu. Jadi dilihat. Ya kan jadi imam itu. Ya. Oh, ada fakta tua. Ya. Ini sudah biasa Ustaz. Wahnya kuat walaupun tua. Kelihatannya saja, ya, nah, tapi sebetulnya enggak kuat. Ngomel-ngomel malu, ya, nah, karena itu. Baik, jadi penting ya untuk masalah sholat, imam lihat kondisi jamaah. Nah, berarti yang sekarang ini sudah mau sholat jamaah saja, alhamdulillah, ya. Nah, yang muda-muda itu kuat-kuat, tapi mau sholat jamaah, alhamdulillah. Jangan sampai menyebabkan mereka gak suka sholat jamaah di masjid kita. Kenapa? Itu masjid Abu Bakar Siddiq. Terkenal lama sholatnya. Nah, cari musholah lain saja yang lebih cepat. Jangan sampai seperti itu. Ya, nanti bikin orang lari dari agama. Baik. Inti dari masalah ini ialah boleh, akan disyariatkan marah kalau ada pelanggaran apa yang syariat, ya marah bukan berarti banting-banting atau mencaya apa enggak, marah itu ngasih nasihat berapi-api, ya negur ada pelanggaran atau tidak hikmah dalam masalah apa yang sholat. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.